Baik Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hajiniyah walakulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yabutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik Ibu dan Bapak, untuk tadarus kita pagi ini nanti akan kami coba surah Al-A'la ya, surah ke-87. Ada Dek Mukti nanti juga akan membaca, menghafal ya Dek Mukti. Tapi sebelumnya pelajaran tajwid seperti biasa halaman 38 buku wajib pertama yang ditulis oleh Mas'ud Syafi'i. Pembahasan kita tentang mad wajib. Mad wajib itu ya, ada mad. Mad itu bacaan panjang. Bacaan panjang dibagi dua. Ada mad tobi'i. Mad tobi'i itu yang panjangnya biasa-biasa saja, panjangnya satu alif atau dua harokat. Manakala berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati, itulah mad tobi'i. Nanti ada juga mad tobi'i itu sama juga seperti mad asli. Sedangkan mad itu yang kedua adalah mad far'i. Jadi mad secara umum ada mad tobi'i, ada mad far'i. Nah mad far'i ini cabang-cabang dari pengembangan dari mad tobi'i. Nanti mad tobi'i ketemu hamzah satu kalimat, jadi mad wajib muntasil. Mad tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi mad arid disukun. Mad tobi'i ketemu huruf bertasjid, jadi mad lajim musaqqal kalimi. Nanti setelah pukul 5 ya Bung Jaka, nanti kita terima telepon ya. Nah, setelah 5.40 menit. Baik. Mad wajib muttasil. Ini pembagian dari mad far'i. Cabang. Jadi pengajian kita di Majelis Ta'lim Radio Kayu Manis, itu kan? Gimana pengajian kita di rumah yatim Majelis Ta'lim Radio Kayu Manis, kan gitu. Jadi pengajian itu ada dua. Yang satu persis di bawah Majelis Ta'lim Radio Kayu Manis, di Radio Kayu Manis kan. Yang keduanya cabang gitu. Ini gambaran aja. Cabang, ada pengajian kita di Depok, ada di Bidakara, ada di ini, ada di itu, cabang pengembangan. Nah, cabang-cabang ini ada 14. Ada juga yang nulis 13, ada yang nulis 15. Sebetulnya dari itu-itu juga. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah mad tobi'i dari satu kalimat menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Berapa panjangnya? 5 harokat, 5 ketukan atau 2 setengah alif. Gitu. Jadi mad panjang wajib dibaca panjang muttasil karena nyambung satu rangkaian antara mad tobi'i dengan hamzahnya. Mad tobi'i bertemu hamzah satu kata, dalam bahasa Arab disebut satu kalimat. Jadi kata, kumpulan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia kan kata. Kumpulan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu kalimat. Kita harus dipahami dulu. Nanti kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin adalah kalimat. Dalam bahasa Arab, kumpulan kalimat-kalimat adalah jumlah. Jumlah nanti yang terdiri jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, ada jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah ini. Madwajib mutasil matobi'i bertemu hamzah satu kalimat. Mana? Ja'a. Matobi'i bertemu hamzah. Panjangnya lima harokat. Di atasnya ada alisnya. Ada selendangnya sebagai pertanda bahwa di situ panjang. Wajib dibaca panjang lima harokat. Atau dua setengah alif. Sama'a. Bina'a. Ibtigha'a. Malala. Mad asli ketemu hamzah satu kalimat. Sama kan mad asli matobi itu juga. Malaikatu. Ulaika. Asyara'ir. Mad wajib mutasil matobi bertemu hamzah satu kata. Satu kalimat. Bedakan dengan nomor dua. Nomor dua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah matobi yang bertemu hamzah di lain kalimat. Bahasa Indonesia di lain kata. Matobi-nya bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Itu berapa panjangnya? 2-5 harokat. Kalau mad wajib mutasil halus 5 harokat. Kalau mad wajib mutasil harus 5 harokat. Kalau mad jaiz munfasil 2-5 harokat. Contohnya, inna anzalnahu tu. Inna matobi ketemu alif. Cetakan Indonesia seperti itu, matobi ketemu alif. Padahal bukan alif, di situ hamzah. Jadi alif itu disebut sebetulnya hamzah, karena berbaris. Kalau begitu apa bedanya alif dan hamzah? Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan hamzah yang berbaris itu bukan alif, tapi hamzah. Terbukti di Quran cetakan Timur Tengah, di atas alifnya ada hamzahnya. Jadi, inna anzalnahu matobi ketemu hamzah di lain kalimat, sebetulnya itu yang benar. Bukan matobi ketemu alif. Tapi di cetakan Indonesia, matobi ketemu alif. Memang ketemu alif, gitu kan, fisiknya. Gitu. Jadi salah kaprah dari awal. Jadi, inna anzalnahu matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Atau, ya sudah, ngajarin anak-anak mau matobi ketemu alif. Tuh. Inna antoina ka matobi ketemu alif kan. Panjangnya lima harokat. Ku anfusakum. Qalu amanna. Tuh matobi ketemu alif kan. Ya a. Tuh mat asli atau matobi ketemu alif. Ya ayuhalladhi. Ya ayuhalladhina amanu kutibu alikum siya. Misalnya kan gitu. Fiha abada tu matobi ketemu alif. La yaslaha i tu matobi ketemu alif. Tabat yada yada abi tu matobi ketemu alif. Fi ahsani matobi ketemu alif. Irji'i i tu matobi ketemu alif. Ya, matobi ketemu alif ini sebetulnya bukan matobi ketemu alif, tapi matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Nih, ada demukti pagi ini yang coba belajar. Jadi mad wajib mutasil nih demukti. Tuh. Mad wajib mutasil adalah matobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Apa muk? Mad wajib mutasil adalah matobi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Di satu kalimat terbalik. Mad wajib mutasil matobi bertemu hamzah di satu kalimat. Sedangkan yang mad jaiz lawannya. Mad jaiz munfasil matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Lagi. Mad wajib mutasil matobi bertemu hamzah satu kalimat. Mad jaiz munfasil matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat. Tuh lihat. Mukti baca. Ini ja'a matobi bertemu hamzah. Enggak usah dipakai kalimat juga kelihatan tuh. Sama matobi ketemu hamzah. Bina matobi ketemu hamzah. Hamzah. Ibtigha matobi ketemu Hamzah. Malaikah matobi ketemu. Nih, ini sama kayak ini. Mana? Nih. Ini kan Hamzah juga tuh. Tapi di sini bukan matobi, di sini mad asli itu. Mad asli ketemu ham. Ya. Jadi mad. Mad. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Itu. Beda dengan ini, mad jaiz mutasil. Inna itu matobi ketemu. Alif. Alif. Memang alif tuh. Inna a'tayna matobi ketemu. Alif. Sebetulnya bukan alif, tapi di sini ada hamzahnya D. Jadi matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat. Tapi cetakan Indonesia memang matobi ketemu alif ya sudah. Gitu untuk sementara nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan. Tuh. Nah, ku anpusakum tuh kan matobi i ketemu alif tuh. Walaupun sebenarnya ini bukan alif, ini hamzah. Di atas alifnya ada hamzahnya tuh. Jadi matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat. Itu dulu ya penjelasan tajwidnya. Baik, nanti kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang akan mencoba pagi ini untuk membaca Sabihis. Ini Dek Mukti, kita tes hafalannya sudah sampai ayat berapa nih Sabihisnya nih. Coba silahkan Sabihis ya. Sabihis marabbikal a'la. Ini nanti kita coba al-a'la ya. Surah ke 87 ya. Dilihat di juz ke 30. Di situ ada untuk latihan belajar ya. Latihan tajwid. Sabihis marabbikal A'la itu ya. Ada surah ke 87. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembih isma Rabbika al-A'la Al-Ladhi khalaqa fasawwa Wal-Ladhi qaddara fahada Wal-Ladhi akhraja al-mar'a Faja'alahu guthaan ahwa Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Itu ya. Baik deh, Mukti, silakan dihafal. Sudah sampai ayat berapa hafalannya? Coba ya. Ya, mulai. Sabihis. Nanti ibu dan bapak juga bisa mencoba membaca ini ya. Ya silakan. A'udzu billah. A'udzu billah minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutaan ahwa. Lanukri'uka fala tausa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Wa ma yahfa. Wa nuyassiruka lil-yusra. Fadzakkir inna fa'ati zikra. Saya zakaruna yahsya. Saya zakaruna. Saya zakarumayah. Saya zakarumayah. Tanya dua. Saya zakarumayah. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla naral kubra. Kubra. Summa Sumala yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafissufil suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti mukti baru sampai 12 hafalnya ya. Coba lagi pakai lagu. Sembihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Ayat ke-8-nya. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa. Al-Ghosiyah, ya, Al-Ataka. Ya, coba. Ija juga sudah hafal ya. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nirrahim, nirrahim. Nirrahim. Jangan nirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Bersih. Ya, hal atak dihafal. Hal ataka. Hal ataka di fokasiyah wujuhuyama izin khasiyah amiratun nasibah tasana ron hamiyah. Hamiyah. Hamiyah. Tus. Komen ainin aniyah. Alif. Tus ko min ainin aniyah. Tus ko min ainin aniyah. Latas. Laisa. Laisa lahu ta'amun illa min dari'a. La yusmin wa la yu'ni mi'ju'. Ya bagus, tapi ginnya gini. La yus la yusminu la yusminu wa la yughni min ju' coba ya la la yusminu wa la yughni min ju' terus wujuh. Wujuh yawma izin na'imah risa'iha radiyah fi jannatin aliyah. Diulang, fi jannatin. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha airu jariyah fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa darabi. Wa darabi mabsusah. Afala yang duru. Bukan yang duru, zok. Afala yang zuru. Afala yang zuru na ila ibili kaifa khulikot. Khulikot. Hamas. Khulikot. Wa ilas. Wa ilas sama ikaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa rusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa ma tawalla wa kafar. Wa yu'adzibuhu allahul azab al-akbar. Inna alaina. Inna. Inna ilaina iyabah. Ulang. Inna ilai. Ya, diulang lagi. Sudah bagus. Inna. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina. Uti suka lupa inna alaina. Tadi inna ya. Ilaina. Ya, coba. Iya. Inna ilaina. Lagi, sayang. Inna ilaina. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabah. Wal fajri. Wal fajri. Jangan sampai lupa hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Wal fajr. Wal ayalil asyir. Wasyafi wal watar. Wal layli idha yasir. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Wasamudha lazi najabus sahra bilwad. Fir'auna zil'aunad. Autad. Allazina tagaw fil bilad. Semangat. Allazina tagaw fil bilad. Allazina tagaw. alladzina natagaw fil bilad fa'aksaru fihal fasad. Fasad. Pokoklah, pasabba. Fasabba alaihim rabbuka sawto azab. Sawto azab. Terus, in. Inna rabbaka labil mirsad. Labil mirsad. Faham? Fa'ammal insanu idha mabatala urabbuhu fa'akhramahu wana'amahu fa'yakulu rabbi akhraman wa'amma idha mabatalahu fa'kodaru alaihi rizkohu fa'yakulu rabbi ahanan kallah ballah tukrimunal yatim wala wala yahu wala ta wala ta wala tahabuna ala ta'amil miskin. Diulang, wala tahabu wala tahabuna ala ta'amil miskin mata kulura turo sa'akla lama waduhibbuna ma lahubba jamma kala idza dakkatil ardu dakka dakka wajaa rabbuka wa malaku saffa saffa wajaa rabbuka wal malaku saffa saffa wajaa rabbuka wal malaku saffa saffa Wajib ayama izin di jahannam, ayama izin tazakarul insan wa anna lahu zikra, yakulu ya laytari kottam tulihayati, wa yama izin la yu'adzibu azabahu ahad. Wala yusiku wasakahu ahad. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna. Mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Satu lagi la uksimu. Hafalannya ya. Nih, supaya tidak lupa. Berarti kan sudah hafal. Sudah bagus. Ya, la uksimu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidaw wa ma walad laqad khalaqana al insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam najal lahu ainain warisana wa syafatain wa adainahun najdain falakat tahamal akobah wa ma adarakat mal akobah fakurukobah au ip'amu fi yawmin zi maskobah yatimman za makhrobah Summa kana minal lazina amanu watawasaw bisabari watawasaw bilmarhamah. Ulaika ashabul maimanah. Waladzina kafaru. Waladzina kafaru biayatina hum ashabul mashamah. Alaihim narum muksrah. Tuh Ibu Fadla lagi dengerin Uti. Katanya Uti biar jadi anak pintar. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nanti Uti kan sudah kelas 2 ya. Sudah harus belajar puasa sampai maghrib ya nanti ya. Iya. Baik. Ibu dan Bapak yang ingin mencoba. Itu tadi bukan karya saya. Dari sekolahnya memang sudah sampai Sabihis hingga ayat 13. Tapi saya. Ala-ala itu Sabihis. Itu ya, itu. Jadi alhamdulillah. Jadi memang ada kerjasama antara orang tua dan bapak ibu guru. Terima kasih ya. Sekolahnya di mana? Di Al Mubarok di sana. Alhamdulillah. Banyak membantu. Tentu ini belum seberapa. Mungkin putra ibu dan bapak lebih pintar dari putra kami. Kita tidak ada masalah. Pastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Insyaallah. Jadi kalau putra ibu, putri ibu sudah lebih, sudah 30 juz, alhamdulillah. Karena memang Imam Syafi'i usia 6 tahun juga sudah 30 juz, ya sudah hafal. Baik ibu dan yang bapak yang ingin mencoba sabihisnya, tadi ada beberapa SMS, saya sudah 60 tahun sudah belum bisa baca Pak Ari. Itu mukti 7 tahun sudah bisa hafal, ya itu kan lain ya. Tiap orang berbeda latar belakang. Gitu. Silakan dicoba di 85904785 ya. 85904785. Cobanya di telepon ya. Kalau SMS ke handphone saya boleh. Tapi untuk tadarus ini biar ngirit pulsa ya. Silakan. Di 85904785. Tapi pulsa sekarang juga sudah mulai murah lagi ya. Baik, tampaknya sudah ada yang masuk, Mas Jaka, kita coba sebisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, kecil sekali suara Ibu. Kecil ya? Kenapa itu? Coba dites lagi ya, nggak kedengeran di sini. Kedengeran, cuman kalau di udara jadi nggak bagus. Orang-orang bingung, cuman sebelah saya ngomong sendiri. Coba ditutup lagi, dites lagi nanti ya. Mungkin lin teleponnya kadang-kadang seperti itu. Silakan di 85904785 kami berikan kesempatan yang ingin mencoba. Ini ada juga di sini. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah. Mas Bapak, bangga, silakan tadi cucunya tuh. Iya, cucunya mungkin enak banget itu. Aduh, dia belum, lagunya belum ya. Jadi gak apa-apa dah, yang penting hafal dulu. Nanti tadi neneknya ngiler nih, udah banyak hafalan terlalu panjang. Iya, alhamdulillah sudah sampai-sampai. Sya'ala'ala, insya'Allah. Kalau nggak dari kecil kan susah kan ngapalin. Iya, kalau iya, kita benar. Ngapalin hari ini besok lupa lagi. Iya benar kok. Tapi sebelum Ibu baca ini, ingin tanya nih kan ada nih katanya untuk bulan puasa ini sebaiknya ada baca Al-Quran selama 30 juz. Tapi Ibu itu memilih baca Al-Quran dengan arti apa dengan yeah. Ketumahannya itu mana yang lebih yeah. Baik, lebih afdal gitu. Mungkin yeah. Gak sampai 30 juz tapi dipilih surat-surat yang boleh, itu kan sebaiknya kan di bulan suci Ramadan itu banyak tadarus makanya gitu kan gitu. Jadi siang hari sempatkan baca terjemahnya gitu. Malam hari Qurannya yeah. Karena kalau kedua-duanya berat Bu. Saya sudah saya coba gitu ya. Iya. Qurannya juga, terjemahannya juga berat kita tuh jadi, bacanya. Jadi kita tadarusan baca ya, Al-Quran. Baca Qurannya tiap habis sholat gitu ya. Ya nah, terus lagi santainya lagi nanti baca terjemahannya iya. Untuk paham juga kan? Iya, benar. Iya. Jadi enggak mesti 30 juz tapi kita iya. Semampu kita. Semampu kita disesuaikan lah ya gitu ya. Kan kalau 30 juz enggak bagus juga bacaannya iya, itu tidak jadi pahala malah jadi siksa. Oh, iya. Itu kan kita kelasnya lain, kita lagi belajar ya. Iya. Kalau kelas Syekh mah memang jangankan sebulan dia mah ya mereka mah. Iyalah Ustaz, terima kasih. Enggak, silakan. Ustaz. Dan juga radionya udah bagus nih suaranya. Alhamdulillah. Ya, enggak, silakan. Ya, mulai nih Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenceng lagi. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Illanya sedikit lagi. Illa illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Shinnya besar. Wa yatajannabuhal asqa. Alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Mangga ihfa. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara rabbihi fa shalla bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi sufil ula sufil Ibrahim wa Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal puasa nanti saya ada pengajian di masjid. Masjid apa ya di PTPL ini? Rabu, Kamis, Jumat. Nah, minggu pertama, minggu kedua, ketiganya di Pesona Kahyangan ya, Bu Mutia. Insyaallah. Ini. Baik. Kami berikan kesempatan kembali di 85904785. Yang ingin mencoba silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dengan Pak Sugeng di Bekasi, Pak. Pak Sugeng. Saya sedang belajar, mohon dituntun, Pak. Baik, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya saya lanjut, Pak. Jadi ayat 1-2 lanjut biasanya. Iya, coba silakan. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Memang itu lebih bagus lanjut karena di situ waqaf la. Tapi kalau berhenti pun tak apa karena ada nomor ayat. Ya, itu ya, saya juga kalau lagi imam salat gitu. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Boleh ya. Walladzi sekarang. Lanjut Pak ya. Ya, walladzi. Walladzi qaddara fahada. Jangan buru-buru, di situ ada tasjid. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Jangan pahada, fahada. Walladzi qaddara fahada. Iya. Walladzi akhrajal mar'a. Kha. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Waja'alahu husha'an ahwa. سنقرئك فلا تنشى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يخفى وما يخفى وما يخفى وما يخفى خ وما يخفى وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Jangan buru-buru. Tadi Mukti di situ berlibat juga. Za sayazakar man yakhsha. Jangan cepat-cepat. Sayazakaru man yakhsha. Sayazakaru man yakhsha. Sayazakaru. Sayazakaru man yakhsha. Lati ya nanti. Wayat aja terus. Iya, Pak. Wayat aja. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت لانya panjang ثم لا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Iya, tinggal belajar lagunya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, saya merasa terharu mendengar kepandaian putranya. Kalau anak saya sudah diberi kepercayaan mungkin sebesar Mukti, ya cium sayang dari Nin, iya buat cucu yang pandai, doakan Nin punya cucu pandai dan soleh seperti Mukti ya cucuku, iya terima kasih Nin Murni, ya sayang waktunya ya. Besok kita teruskan kembali Nin Murni ini di mana, terima kasih ibu doanya ya, semoga walaupun bukan anak nasab. Itu kan bukan anak kita, tapi kita membantu mereka sama aja. Jadi kalau ada anak-anak yang pandai di dekat sekitar kita, bantu. Saya gak punya anak loh, gak apa-apa bantu, sama aja. Itu investasi juga kan, ada anak secara nasab memang darah kita, ada juga anak-anak didik kita. Itu ya. Makanya saya tak henti-henti bantu pesantren kami, bantu anak-anak yatim kami. Mereka pandai, mereka pinter, itu pahalanya untuk mereka dan untuk ibu dan bapak yang mengusahakan. Insyaallah. Hari ini pengajian seperti biasa ya, ibu dan bapak dari jam 9 sampai jam 12, diteruskan dari jam 1 sampai jam 5, jam 13 sampai jam 17. Hari Ahad juga sama di Majelis Ta'lim Radio Kayu Manis Jakarta. Telepon rumah yatim 850 6546 ya. Silakan hadir hari ini di rumah yatim. Selama puasa juga kita tidak libur, hanya nanti yang biasanya jam 1 menjadi jam 10 sampai jam 2 yang kita ya. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812-828-7881. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.